Konsultasi Syariah. Tuntunan Hari Raya dan Takbiran. Pertanyaan: bagaimana tuntunan dalam berhari raya? Bagaimana juga tuntunan mengumandangkan takbir? Jawaban: adapun berkenaan dengan tuntunan berhari raya, kami dapat simpulkan sebagai berikut di bawah ini. Pertama, bersuci dengan mandi untuk hari raya. Berdasarkan riwayat dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar mandi di hari raya Idul Fitri sebelum berangkat ke musala, yaitu tanah lapang untuk salat. Hadis riwayat Imam Malik. Kedua, makan pada hari raya Idul Fitri sebelum melaksanakan salat dan tidak makan di hari raya Idul Adha sampai selesai salat. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat pada hari Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa butir kurma. Hadis riwayat Bukhari. Dan riwayat lain dari Buraidah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Adha tidak makan sampai kembali, lalu makan dari sembelihan kurbannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga, berhias dan mempercantik diri dengan memakai pakaian yang terbaik yang ada serta memakai minyak wangi dan bersiwak. Sebagaimana Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hullas, yaitu sebuah jenis pakaian khusus untuk berhari raya. Keempat, disunahkan berangkat dengan berjalan kaki, tenang dan santai ke musala atau tanah lapang dan pulang melewati jalan yang lain. Berdasarkan perkataan Imam Sa'id bin Musayyib, sunnah Idul Fitri ada tiga: berangkat ke musala, makan sebelum berangkat, dan mandi. Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan berjalan kaki dan keluar melalui jalan yang berbeda pada hari raya. Riwayat Al-Firyabi dengan sanad yang sahih. Adapun masalah tuntunan mengumandangkan takbir, dalam hal ini kami jelaskan dulu tentang jenis-jenis takbir. Bahwa takbir terdiri dari dua jenis, yaitu takbir mutlak atau bebas dan takbir muqayyad, yaitu terkait. Takbir mutlak menurut pendapat yang rajih atau kuat disyaratkan pada dua malam hari raya sampai selesai khutbah, demikian juga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni. Berkenaan takbir di malam dua hari raya dimulai dari melihat hilal bulan Syawal jika memungkinkan, dan jika tidak maka dimulai dari sampainya berita Id melalui cara yang benar atau dengan terbenamnya matahari tanggal 30 Ramadan. Sedangkan pada malam Idul Adha dimulai dari terbenamnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskannya. Pendapat yang rajih dalam masalah takbir yang menjadi amalan mayoritas salaf dan ahli fikih dari kalangan sahabat dan para imam adalah bertakbir dari fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyrik setelah salat. Disyaratkan bagi setiap orang mengeraskan takbirnya ketika keluar dari salat Id, dan inilah kesepakatan dari empat madhab. Adapun takbir Idul Fitri dimulai dari melihat hilal dan berakhir dengan selesainya Id, yaitu selesainya imam dari khutbah, menurut pendapat yang benar. Demikian, Allahu a'lam.